langkahkan kakiku perlahan mendekatimu dalam keremangan sendunya suasana. Ku coba cuk merayu dengan gaya senyum manja, dengan kata-kata mesra berpadu rasa. Ku tanya pada diri, mengapa kau begini? Kau diam bisu, tak sapa pun jua. Adakah salah padaku? Adakah kasih berpadu? Maafkanlah kasih, maafkanlah kanda ini, maafkanlah kasihku, maafkanlah. Kalau mungkin tersisa noda dalam dada, ku terima. Ku tanya pada diri ini, adakah, oh adakah pagi nan berseri? Maafkanlah kasih, maafkanlah kanda ini.